السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين، sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bercanda merupakan bumbu pergaulan di tengah-tengah masyarakat. Ini terkadang dibutuhkan untuk menghilangkan kepenatan, melepas kejenuhan, dan menciptakan suasana yang akrab antar sesama. Namun tentunya apabila itu disajikan dengan baik, sesuai dengan porsi dan melihat kepada kondisi. Sebab pada setiap tempat dan suasana, di sana ada bahasa kalimat yang tepat untuk diutarakan. Oleh sebab itu berkata Al-Imam Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi rahimahullah, "An-nasu fi sijn." Manusia ini berada di dalam penjara. "Ma lam yatamazzahu." Seolah-olah mereka terkekang di penjara apabila mereka tidak bergurau. Begitu pula disebutkan oleh Ibnu Mufli dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah, "Mazaha Asy-Sya'bi rahimahullahu yauman." Suatu ketika Imam Ahlul Hadis yang bernama Asy-Sya'bi Amir ibn Syarahbil bercanda pada suatu hari. Maka berkata muridnya, "Atamzahu ya Aba Amr?" Kunyah beliau, "Abu Amr, apakah engkau bergurau?" Beliau pun menjawab, "In lam yakun hadha mitna minal gham." Seandainya tidak seperti ini, kalau seandainya kita tidak bergurau, kalau seandainya kita tidak bercanda, kita akan mati karena banyaknya kesedihan. Wa kana Ibnu Sirin rahimahullah, begitu pula Muhammad Ibnu Sirin imam para tabi'in, "Yuda'ib hatta yasila lu'abuhu." Beliau bercanda sampai meneteskan air liur. Ini semua ikhwani afidhakumullah dibungkus dengan baik, tanpa menabrak norma-norma agama. Karena pada dasar hukum bercanda adalah mubah, boleh. Karena Islam tidak melarang hal-hal yang dibutuhkan oleh umat manusia. Tapi ingat, masing-masing sesuai dengan batasan. Oleh sebab itu, Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, beliau pernah ditanya, "Al-mizahu hajnatun?" Apakah bergurau ini aib? Apa gurau ini munkar? Gak boleh? Maka beliau berkata, "Bal huwa sunnah." Bercanda itu sunnah. "Liman yuhsinuhu?" Bagi orang yang benar, orang yang memahami, orang yang mengetahui. "Wa yadha'uhu fi mawdhihi," dan meletakkan pada tempatnya. Tidak melampaui batas. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, kalau kita melihat kepada lembaran-lembaran sejarah, kita mendapati Nabi alaihi salatu wasallam dalam muamalah kehidupannya, terkadang beliau bercanda, terkadang beliau bergurau. Adiknya Anas ibn Malik memiliki nughair, burung kecil, sebangsa burung pipit. Dia selalu bermain dengan burung tersebut. Dia cinta dengan burungnya. Tiba-tiba suatu hari meninggal burung tersebut. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mendatangi anak kecil itu sambil mengatakan, "Ya Aba Umair." Diberikan kunyah kepada anak yang masih belum dewasa. "Wahai Abu Umair, madza fa'ala nughair?" Apa yang dilakukan oleh nughair, burung kecilmu? Artinya Nabi alaihi salatu wasallam mendatangi anak ini supaya menghilangkan rasa sedih. Melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak itu pun menjadi tenang. Kesedihannya pun hilang dan tenteram. Begitu pula di sana ada seorang sahabat yang bernama Zahir ibn Haram. Seorang Badui pedalaman yang biasa membawa barang-barang dari desa pelosok dibawakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Wa kana damiman. Zahir ini wajahnya jelek. Qabihul wajh, wajahnya kurang bagus. Fakana yabi' mata'ahu. Pada suatu hari Zahir ibn Haram menjual barang dagangannya. Fa'ata Nabi sallallahu alaihi wasallam fahadhanahu min khalfihi. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan memeluk sahabat ini dari belakang. Wajahnya buruk atau wajahnya jelek, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintainya. Dipeluk dari belakang. Karena sahabat ini enggak tahu, dia mengatakan, "Utrukni, arsilni, lepaskan aku. Jangan kau peluk. Biarkan saya." Falamma iltafada, ketika Zahir ini melirik, fa'arafa anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia baru tahu kalau yang memeluknya adalah Rasulullah alaihi afdhalus salatu wattaslim. Fa'alsaqa dhahrahu fi sadrihi. Maka Zahir ibn Haram sengaja melama-lamakan ketika meletakkan punggung di dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilengketkan dengan dada beliau. Fayutiluhu, berusaha untuk lama agar mengambil barakah dari jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam asy-syarif. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata di hadapan umat manusia, "Man yashtari hadzal 'abd?" Siapa yang membeli budak ini? Maka Zahir pun mengatakan, "Ya Rasulullah, in hadza wallahi la tajiduni kasida." Wahai Rasulullah, demi Allah niscaya engkau akan dapati aku ini hamba sahaya yang tidak laku. Kalau aku hamba sahaya merupakan budak yang murah karena wajah jelek. Maka Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, lakinnaka indallahi lasta bikasid, akan tetapi engkau ya Zahir di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah seorang hamba yang mahal, bukan hamba yang murah. Maka pada hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bercanda dengan ucapan, bahkan bercanda dengan perbuatan. Ini Nabi, begitu pula para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajmain, mereka bergurau. Karena ini bagian yang dibutuhkan terkadang oleh umat manusia. Selagi tidak keluar daripada koridor syariat. Bahkan Bakr ibn Abdullah, beliau mengkisahkan, kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatamazahun. Dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bercanda. Mereka bergurau. Hatta yatabadahuna bil bittikh, sampai mereka pun saling lempar semangka. Bercanda nih para sambil melempar semangka. Maksud semangka di sini kulitnya, bukan isinya. Mereka bercanda dengan melempar semangka, maksud di sini adalah kulitnya, bukan isinya. Kata Bakr ibn Abdullah, fa idza hazabahum amrun fa kanu humur rijal. Tapi kalau sudah permasalahannya serius, engkau akan mendapati mereka rijal, lelaki, pahlawan. Bukan seperti kebanyakan kita, ketika bercanda berlebih-lebihan di dalam amalan ketaatan malas. Para sahabat bercanda bergurau. Kalau sudah serius, mereka rijal. Oleh sebab itu, sahabat Abdullah ibn Umar Su'ila pernah ditanya, hal kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhhakun? Apakah dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tertawa? Ibnu Umar mengatakan, na'am, ya. Wal imanu fi qulubihim mithlul jibal. Akan tetapi keimanan dalam hati mereka seperti gunung. Tertawa, na'am. Akan tetapi keyakinan, akidah, iman yang mereka miliki seperti gunung. Fursanun nahar, kesatria di pagi hari, berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, menolong agamanya. Berjuang Nabi alaihi salatu wassalam, fursanun nahar, orang-orang yang senantiasa berkuda di siang hari, ruhbanul lail, ahli ibadah, bersujud, rukuk, meminta, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala di malam hari. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين وبعد. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله, sebagaimana perkataan العرب المزاح kal milhi fi ta'am, bercanda itu seperti garam di dalam makanan. Mata zada wa naqasa fa innahu mu'athirun. Kapan garam itu lebih dan kapan garam itu kurang, maka akan berpengaruh kepada kelezatan makanan. Artinya, ikhwani hafizakumullah, di dalam bercanda itu ada etika. Melampaui batas tidak diperbolehkan. Kaku kasar pun juga dilarang. Maka Islam telah menggariskan melalui nas-nas di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan kepada kita koridor senda gurau yang boleh. Yang pertama, tidak bercanda di dalam hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Tidak bergurau di dalam ayat-ayat Al-Quran. Kita teringat di dalam surat Al-Baqarah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, untuk menyampaikan kepada Bani Israel bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi betina. Mereka menjawab, qalu atattakhidhuna huzwa, ya Musa, apakah engkau jadikan kita sebagai bahan ejek-ejekan? Kau ini bercanda. Kau ini bergurau dengan kita. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak menjadi orang-orang yang jahil. Maksud dari ucapan Musa bahwa aku tidak bercanda di dalam perintah-perintah Allah. Aku tidak bergurau di dalam hukum-hukumnya. Bukan tempat untuk bercanda. Dan itu merupakan bagian dari penjahil. Oleh sebab itu menertawakan dengan ayat Al-Quran dan hukum-hukum Islam, min nawaqidhihi, termasuk salah satu pembatal keislaman seseorang. Ini berbahaya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat At-Taubah, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, rasul kalian mengolok-olok? La ta'tadziru, jangan kamu minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kufur setelah iman. Maka jangan sekali-kali kita bergurau menjadikan canda tawa kepada sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian mengolok-olok jenggot, mengatakan bahwasanya jenggot ini bagian daripada kebodohan karena rambutnya tumbuh di bawah, tidak tumbuh di atas. Istihza. Maka jangan mengolok-olok hijab, menjadikan itu sebagai canda tawa dan gurauan. Bagi kaum mukminat wal muslimat yang mereka menutup auratnya, begitu pula jangan menjadikan canda tawa kepada kaum muslimin, para laki-laki pria yang menggunakan pakaian di atas mata kakinya. Ini merupakan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang dilarang kita menjadikan itu canda tawaan. Oleh sebab itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika sampai pada ayat di atas surat At-Taubah, al-istihza'u billahi wa ayatihi wa rasulihi kufrun ba'da iman. Mengolok-olok Allah, ayat-ayatnya, rasul-rasulnya merupakan kekufuran setelah keimanan. Ini yang pertama. Kemudian etika yang kedua, tidak menghina yang lain. tidak mengolok-olok saudaranya, dijadikan sebagai bahan canda tawa dengan menyebutkan cacat fisik apabila itu aib. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaum, jangan suatu kaum merendahkan kaum yang lain. Asa an yakunu khairan minhum, bisa jadi mereka lebih baik daripadanya. Wala nisa'un min nisa, begitu pula kaum wanita, bisa jadi yang dicela lebih terpuji, lebih mulia, lebih baik, lebih bagus daripada yang mencela. Maka hukumnya haram bercanda ataupun tidak bercanda, apalagi dengan menghina saudaranya. Terlebih lagi para thullabul ilm terdepan untuk menjauhi sifat ini. Temannya punya rambut keriting dikatakan brokoli. Temannya yang agak gemuk dikatakan tandon maupun gajah. Giginya enggak rapi dikatakan tongos ataupun jongos kelinci. Pemahamannya lambat dikatakan idiot. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tudhhir asyamata li akhik." Jangan engkau menampakkan kejelekan saudaramu. Farahimahullah wa yabtali, bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepadanya, memberikan karunia dan memberikan bala kepada engkau. Wal muslim akhul muslim, saudara. Wal mu'minuna innamal mu'minuna ikhwah. Maka diperhatikan norma dan etika ini. Kemudian yang ketiga, tidak bergurau ketika dituntut atau di tempat yang diharapkan serius. Karena ini bertentangan dengan adab dan kesopanan. Disampaikan dengan serius, diam dengan bercanda. Bertentangan dengan kesopanan. Atau bercanda kepada orang-orang yang tidak mau dicandai. Ini akan memutuskan tali persaudaraan dan menimbulkan bibit permusuhan. Terlebih lagi dengan suara yang terbahak-bahak. Tertawa di seakan sampai terdengar di maksof. Tertawa di masjid sampai terdengar di luar. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, ittaqul mizah, berhati-hatilah kalian kepada canda gurau berlebih-lebihan. Fa innahu yudhibul muru'ah, karena bercanda yang berlebih-lebihan menjatuhkan kewibawaanmu, siapapun itu. Terlebih lagi tua kepada yang muda. Jangan banyak bercanda kepada yang muda. Hilang muru'ahnya, hilang wibawanya. Bercanda boleh sesuai dengan proporsi, sesuai dengan porsi, melihat kepada kondisi, situasi. Jauhi dari bahak-bahak di dalam bercanda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tukthiru dhahka, fa inna kathrata dhahki tumitul qulub." Jangan kalian banyak tertawa berlebih-lebihan. Karena melampaui batas dalam tertawa mematikan hati menjadi keras kaku. Kemudian yang keempat, tidak pakai senjata ketika bercanda. Tidak boleh mengangkat besi kepada saudaranya. Na'udzubillah, apalagi sampai yang digunakan adalah senjata api. Betapa banyak kejadian. Tiba-tiba datang syaitan menghembuskan godaannya yang membuat nyawa saudaranya hilang. Nah, tidak ada kecuali penyesalan. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Man asyara li akhihi bi hadidatin." Yang mengisyaratkan kepada saudaranya dengan besi. Termasuk apa? Baskom dari besi. Telenan dari besi. Piring barangkali dari besi. Teflon dari besi. Apalagi sampai pisau, parang, pedang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asyara li akhihi bi hadidatin," yang menodong saudaranya dengan besi. "Fa innal malaikata tal'anuhu," malaikat melaknat dia. "Wa in kana li abihi wa ummi," walaupun saudara ini kandungnya sebapak dan seibu, dilaknat oleh malaikat. Yang dikerjai, yang digodai ini siapa? Saudaranya. Mendapatkan laknat dari malaikat, apalagi orang lain. Memberikan ketakutan kepada kaum muslimin dengan candanya. Zaman sekarang ini banyak modusnya, beragam, bercanda di tengah gelap gulita, pura-pura nyamar menjadi pocong, tahu-tahu keluar, yang lewat kaget. Nah, kalau perempuan yang jalan bisa trauma berkepanjangan. Bisa trauma. Enggak akan lewat lagi di tempat itu. Kalau di sana ada masjid, halaqah ilmu. Enggak mau belajar, takut menghalangi kaum muslimin untuk mendapatkan kebaikan. Berapa banyak ini rentetan kejelekan yang dia dapat. Dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "La yahilli muslimin an yurawwi'a muslima." Enggak boleh seorang muslim menakut-nakuti saudaranya dari kalangan kaum muslimin. Dan niatnya adalah untuk bercanda. Kemudian yang terakhir, menjauhi dusta. Bercanda boleh, tapi jangan berbohong. Menceritakan kisah-kisah bisa jadi khayalan. Yang namanya khayal kan gak sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Berarti dusta. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, Nabi alaihi salatu wassalam disampaikan oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, engkau bercanda dengan kami?" Maka Nabi bersabda, "Aku bercanda, wa inni la aqulu illa haqqa," akan tetapi aku tidak berkata kecuali kebenaran. Tidak berbohong. Bahkan mendapatkan jaminan di surga. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi wasatil jannah." Aku menjamin kepada seseorang untuk mendapatkan rumah di tengah-tengah surga. Aku menjamin rumah di tengah-tengah surga. liman tarakal kadhiba wa in kana maziha. Bagi umat manusia yang meninggalkan kedustaan walaupun dalam keadaan bercanda. Artinya enggak ada harat-haratan di dalam bercanda. Datang orang tua renta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ud'ullah an yadkhulani al-jannah. Doakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar memasukkan aku ke dalam surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya umma fulan, wahai ibu fulan, innal jannata la tadkhulaha ajuz. Surga enggak dimasuki orang tua. Nabi bercanda, tapi Nabi tidak berdusta. Surga tidak dimasuki apa? Wanita tua. Tiba-tiba wanita tersebut bakat. Dia pun menangis. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk menjelaskan kepada wanita tua tersebut. Alla tadkhulaha wa hiya ajuz. Maksudnya di surga ini enggak ada orang tua, semua yang masuk dijadikan muda. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berbohong. Menyebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat Al-Waqi'ah. Faj'alnahunna abkara. Kita jadikan mereka wanita-wanita, gadis perawan. Uruban atraba, penuh cinta dan umur yang sebaya, semua wanita dijadikan perawan dalam surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berdusta. Tidak berbohong walaupun ketika bercanda. Maka senda gurau bukan merupakan profesi. Canda tawa bukan merupakan pekerjaan. Sebagaimana yang semarak pada zaman sekarang. Pelawak, komedian. Tujuannya apa? Berdusta, berbohong, menghina orang lain. Supaya umat manusia terbahak-bahak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam, wailun lilladzina yuhaddith fayakdzib. Celaka bagi umat manusia yang berbicara, berkata, berkisah, kemudian dia berbohong, kemudian dia berdusta, liyudhika bihil qaum, agar supaya umat manusia mereka tertawa, agar sebagian manusia mereka bahagia, agar sebagian di antara mereka tersenyum, tapi dengan kedustaan. Fawailun lahu, fawailun lahu, maka celaka bagi dia, celaka bagi dia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita. Memberikan kejujuran, hidayah di dalam semua perkataan dan ucapan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma aqimus salah.